Colombo. Kepe, kepe, kepe, kepe dia San Pepoto. Charo dan mungare, pariktong berame-rame. Dansa dan menari, puteleng Solombo se. Polka dan katreji, putarakan dengan sopi. Sampai pulang pagi, polo nona sampai bodoh. Kepe, kepe, kepe, kepe dia sampai Lombo. Kepe, kepe, kepe, kepe dia sampai bodoh. Kepe, kepe, kepe, kepe dia sampai Lombo. Kepe, kepe, kepe, kepe dia sampai bodoh. Langkah baik-baik, polo nona rapat, awas janganlah tegai. Itu baru bilang, cuna mendansa kepe-kepe. Nona jangan pulang, mari beta polo beta kepe. Kepe, kepe, kepe, kepe dia sampai Lombo. Kepe, kepe, kepe, kepe dia sampai bodoh. Si me despolo, si me despolo.